السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Raja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bertemu dalam sebuah majlis yang mulia, apabila kita ikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majlis ilmu, majlis yang membacakan dan menjelaskan hadis-hadis khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab karya tulis al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang fadl al-jihad, keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membahas tentang hadis yang menjelaskan kepada kita seorang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala li'ilai kalimatillah, hanya untuk menegakkan agama Allah, memenangkan agama Allah, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang akan kita bahas berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تندري أبو هريرة رضي الله عنه بليو بركاتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، tidak akan masuk neraka seorang yang dia menangis karena takut kepada Allah, hatta yauda al-labanu fi dhar'i, sehingga susu bisa masuk ke dalam kantongnya, wala tajta wala yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berkumpul pada seseorang, tidak akan bertemu pada seorang hamba, yaitu debu yang berterbangan di jalan Allah dan asap api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang baik, hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ainani la tamassuhuma annar. Dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur di malam hari karena menjaga atau berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang baik sanadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan kepada kita tentang, ya, yang pertama tentang mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis, mengucurkan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menangis karena takut kepada Allah ta'ala, ini adalah satu amal yang mulia. Namun tangisan di sini bukan tangisan yang dibuat-buat, bukan tangisan yang didramatisirkan, tetapi tangisan yang betul-betul dari lubuk hati seorang hamba yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Dia menangis karena Allah, dan dia menangis tentu tidak dilihat oleh kebanyakan orang, tetapi dia menangis dalam keadaan sendirian karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka seorang yang dia menangis karena takut pada Allah. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang tangisan tersebut, atau seorang yang menangis karena Allah ta'ala, dia tidak akan masuk api neraka sehingga air susu yang sudah diperah keluar dari kantong susu dimasukkan kembali. Ini hal yang mustahil, satu hal yang sangat mustahil. Tidak mungkin susu yang sudah diperah keluar dari kantong susu, ya, kemudian bisa dimasukkan lagi ke dalam kantong itu. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menangis pada Allah ta'ala, yang menangis karena takut pada Allah ta'ala. Dia tidak akan masuk neraka sehingga ada susu yang sudah diperah kemudian bisa masuk lagi ke dalam kantong susu, ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Al-khasyah min Allah. Karena orang yang takut pada Allah ta'ala, dia akan menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, dan menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ta'ala. Kalaupun dia terjerumus ke dalam dosa, karena bagaimanapun dia adalah seorang manusia, manusia biasa, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, maka dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyesali perbuatannya, dia menangisi perbuatannya. Maka orang yang demikian keadaannya akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka, ya. Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah modal. Apalagi orang yang berilmu, yang mengetahui ilmu, ya, hendaknya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yajtami ala abdin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, yang juga menunjukkan bahwa orang ini apabila dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan, untuk membela agama Allah, maka dia akan diselamatkan dan tidak akan masuk api neraka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, dan tidak akan berjumpa, tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu ghubarun fi sabilillah, debu yang berterbangan di jalan Allah dengan api neraka jahannam. Artinya orang yang pernah berjihad di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah, tidak mungkin ya, ketika dia telah mengikuti peperangan sehingga dia ketika berlari ya menuju ke lawan atau menunggangi kuda ya, terjun dalam peperangan sehingga gubar ya, debu-debu itu berterbangan karena terjangan-terjangannya dalam berjihad di jalan Allah, tidak mungkin bertemu antara debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah dengan neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa tidak akan masuk ya, orang yang melakukan hal tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan ini satu keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat adanya jihad yang syar'i, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jika ada, maka seorang yang mengikutinya, dia akan mendapatkan fadilah yang besar. Kalau dia betul-betul ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pada hadis Abdullah bin Abbas, An-Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah, yaitu mata yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mata yang dia menjaga di jalan Allah. Di malam hari dia tidak tidur, menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh yang ingin menyerang sebuah negeri kaum muslimin. Dia menjaga di sana dan tidak tidur karena menjaga. Kalau-kalau akan dimasuki oleh lawan, oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, mata yang tidak tidur karena menjaga di perbatasan-perbatasan negeri-negeri muslim, atau dia menjaga karena fi sabilillah, maka ini juga termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan orang yang dia melakukan ribat, melakukan ribat sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa hadis yang lalu, beberapa bahasan yang lalu tentang hadis ribat, yaitu menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qal, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang menyiapkan seorang yang ikut berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia sama dengan orang yang telah berjihad di jalan Allah. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza, dan barang siapa yang dia meninggalkan ya, dia meninggalkan atau dia melepaskan seorang yang berperang di jalan Allah, dia menggantikan seorang yang pergi berjalan berperang di jalan Allah, orang ini menggantikan status orang yang pergi tadi, dia memberikan nafkah ya kepada keluarga orang yang pergi berperang, maka dia sama dengan orang yang ikut berperang. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang memberikan dana atau perlengkapan kepada atau perbekalan kepada orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Jadi misalnya dalam sebuah kondisi ada perintah ya dari pemimpin kaum muslimin bahwa kaum muslimin harus berperang. Lalu kemudian ada orang yang pergi ikut berperang, namun dia tidak memiliki sesuatu untuk persiapan peperangan. Maka diberikan oleh seorang, bekalnya diberikan, kendaraannya diberikan oleh orang tersebut kepada orang yang akan pergi berperang. Maka orang yang memberikan, membiayai, ya, menafkahi orang yang pergi berperang sama dengan dia telah ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang memberikan perbekalan kepada orang yang pergi berperang. Kemudian yang kedua, orang yang dia menanggung, dia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga seseorang yang pergi berperang. Jadi ada seorang pergi berperang, dia meninggalkan keluarga, ya, anaknya atau anak-anaknya, istrinya, yang mana mereka ini membutuhkan nafkah untuk makan dan minum. Nah, ada orang yang menanggungnya, ya, dia memberikan nafkah itu kepada mereka karena suaminya sedang pergi berperang, ayah mereka sedang pergi berperang. Maka orang yang memberikan ini tadi statusnya sama dengan dia juga telah ikut berperang. Ini menunjukkan keutamaan, ya, dari amalan yang pertama, yaitu ikut memberikan perbekalan kepada orang yang pergi berperang. Yang kedua, dia memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab orang yang pergi berperang. Dia beri nafkah kepada keluarganya. Maka statusnya atau pahalanya sama dengan dia telah ikut berperang. Ini menunjukkan keutamaan amalan-amalan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu as-sadaqati dhillu fustatin fi sabilillah wa manihatu khadibin fi sabilillah aw turuqatu fahlin fi sabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah yang diberikan kepada orang yang pergi berperang. Berupa apa? Berupa zillu fustat, seperti perkemahan, yang mana kemah ini dibutuhkan untuk orang yang pergi berperang, ya. Dia memberikan perbekalan berupa, ya, tenda, kemah, supaya mereka orang yang pergi berperang itu bisa beristirahat di saat terjadinya, misalnya di malam hari ketika tidak berperang, mereka bisa menggunakan kemah itu untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, manihatu khadimin fi sabilillah, seorang yang memberikan seorang pembantu untuk membantu di dalam berperang di jalan Allah. Dia tidak ikut berperang, tapi dia menghadiri, ya, di tempat peperangan dalam rangka melayani para mujahidin, melayani orang-orang yang berperang, ya. Dia sebagai orang yang melayani, maka dia pun mendapat pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan seekor unta, ya, atau kendaraan, ya, yang diikutsertakan dalam peperangan. Ini adalah afdalu as-sadaqat, sedekah yang paling afdal, ya. Ini berkaitan dengan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perbekalan yang diberikan kepada orang yang ikut yang pergi berperang, ya, ataupun hal-hal yang diperlukan, termasuk dalam hal ini adalah seorang yang berkhidmah bagi para pasukan yang berperang, yang memberikan pelayan yang berkhidmat pada mereka, ini pun dia merupakan sedekah yang paling paling afdal. Dan yang ketiga adalah tentang orang yang memberikan kendaraan untuk pergi berperang, ini pun merupakan sedekah yang paling afdal. Jadi sedekah di dalam Islam ini bertingkat-tingkat. Ya, ada sedekah yang mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, dan ada sedekah yang di bawah itu, ya. Maka An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang afdalus sadaqah. Ya. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling mulia. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna fatan min aslama qaal, ada seorang pemuda dari kabilah Aslam. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahazu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin ikut berperang, ingin ikut berjihad di jalan Allah, namun aku tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki perbekalan yang dengannya aku mempersiapkan diriku untuk pergi ikut serta di dalam peperangan. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tersebut, iti fulanan, pergilah kau, temuilah si fulan. Fa innahu qad tajahhaza fa maridha. Karena sungguhnya si fulan itu dia sudah mempersiapkan diri untuk ikut berperang, namun dia terkena sakit, tertimpa sakit atau penyakit. Fa maridha. Fa ata'u fa qal. Maka pemuda tadi datang menemui si fulan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Pemuda tersebut datang menemui si fulan, faqal, lalu pemuda itu berkata kepada fulan tersebut, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam untukmu. Wa yaqul, dan beliau berkata, a'tini alladhi tajahazta bihi, berikanlah kepada aku semua perbekalan perangmu yang telah kamu siapkan. Qal, ya fulanah, maka orang yang sakit itu yang didatangi oleh pemuda tersebut, dia berkata pada istrinya, ya, orang yang sakit itu dia berkata kepada istrinya, ya fulanah, a'tihi alladhi kuntu tajahaztu bihi. Wahai fulana, berikanlah kepada pemuda ini apa yang telah aku siapkan, bekal-bekal yang telah aku persiapkan untuk berperang. Wala tahbisi anhu syai'an, dan jangan ada sedikit pun yang kamu menahannya. Ya, semua berikan pada pemuda ini. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubarika laki fihi. Demi Allah, jika engkau yani tidak menahan sedikit pun dari apa yang telah disiapkan itu, ya, maka Allah akan memberikan keberkatan padamu dalam pemberian tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak mampu dalam mengikuti peperangan. Ketidakmampuannya bukan fisiknya, tapi ketidakmampuan di dalam mempersiapkan perbekalan untuk ikut berperang. Karena berperang di zaman dahulu, masing-masing mereka membekali dirinya, ya, berusaha untuk mencari atau mendapatkan bekal untuk diri mereka sendiri, ya. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang negara yang menanggung biaya peperangan, peralatan perang, makanan pasukan yang atau logistik pasukan yang akan berperang, itu semua ditanggung oleh negara. Adapun zaman dahulu tidaklah demikian. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, masing-masing ketika akan berperang, Mereka mempersiapkan diri mereka dan perbekalan-perbekalan yang ada pada mereka. Sementara mereka ada yang cukup, ada yang mampu, ada yang tidak cukup dan tidak mampu. Mereka yang tidak mampu terkadang sampai menangis karena tidak mendapatkan perbekalan untuk ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW atau bersama pasukan beliau yang beliau utus dalam peperangan, sehingga mereka menangis. Ya. Nah, sebuah kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang dia ingin berperang, ikut peperangan, namun dia tidak punya bekal apa-apa. Ya. Maka dia datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara menyampaikan keadaannya yang tidak memiliki sesuatu untuk sebagai bekal untuk ikut berperang. Maka Nabi Alaihissalam menunjukkan pada seorang yang mana seorang ini sudah siap untuk berperang, namun dia sakit sehingga dia membatalkan keikutsertaannya dalam peperangan. Maka Nabi Alaihissalam pergi menyuruh anak pemuda itu untuk meminta perbekalan tersebut dan digunakannya untuk ikut dalam peperangan dan diberikan, ya, oleh orang yang sakit tadi. Semua perbekalan itu diberikan dan dia perintahkan pada istrinya untuk memberikan dan tidak menyembunyikan atau tidak menahan sedikit pun dari perbekalan itu, melainkan diberikan semuanya kepada pemuda ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, tentang tolong-menolong dalam berbuat baik dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita kebijakan seorang pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau berupaya agar pemuda ini untuk ikut berperang. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang uzur dalam keikutsertaan dalam peperangan. Ada uzur. Ada uzur yang memang asalnya merupakan uzur. Dari sananya istilahnya begitu. Misalnya orang yang buta, orang yang memang tidak melihat atau yang punya cacat pada tubuhnya, yang tidak mungkin dia ikut berperang. Maka ini uzur yang syar'i. Kemudian ada uzur yang dia itu bersifat temporer, yaitu dalam hal berkaitan dengan kecukupan. Kadang-kadang ada yang punya persiapan, perbekalan. Kadang-kadang seorang dalam keadaan kesulitan, dia tidak mempunyai persiapan, perbekalan. Ini juga termasuk uzur, ya, yang bisa diterima jika dia tidak ikut serta dalam peperangan karena tidak memiliki sesuatu sebagai bekal dalam peperangan. Maka ini pun adalah salah satu uzur. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ta'awun, saling tolong-menolong antara suami dan istri. Bagaimana ketika suami mengatakan pada istrinya, berikan semua itu, ya, kepada orang yang pemuda yang akan berperang. Dan si istri melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Semua yang dalam rangka mereka bekerja, ya, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang umat atau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah umat yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tidak cinta kepada dunia ini. Mereka lebih mencintai akhirat, pahala dan ganjaran di sisi Allah. Ya. Dan saat itu memang ada sebab-sebab untuk berperang dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semangat dalam melakukannya, semangat dalam ikut serta di dalam peperangan, baik bersama Rasulullah SAW ataupun bersama pasukan yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu SAW ke medan peperangan, yang mereka selalu ingin untuk mengikutinya. Ya. Dan ini menunjukkan semangat mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lahyan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kepada Bani Lahyan. Ketika itu Bani Lahyan belum memeluk Islam. Maka Nabi SAW mengutus Sariyah. Sariyah itu sebuah pasukan ya, yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Dan beliau tidak ikut serta. Beliau tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Ini namanya Sariyah. Adapun Al-Ghazwah, Ghazwah itu adalah peperangan yang mana Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan tersebut. Ini namanya Ghazwah. Seperti Ghazwah Tubadr, Al-Kubra, Ghazwah Uhud, Perang Badar, Perang Uhud, dan yang lainnya dari sejumlah peperangan yang diikut sertai oleh Rasulullah SAW. Adapun yang beliau tidak mengikutinya, beliau hanya mengutus pasukan, itu namanya Sariyah. Sariyah. Nah, An-Nabi SAW pernah mengutus kepada Bani Lahyan ya, sebuah pasukan. Faqal, dalam instruksi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin, beliau mengatakan yamba'itsu min kulli rajulaini ahaduhuma ya wal ajru bainahuma wa fi riwayatin lahu dalam riwayat Imam Muslim liyakhruj min kulli rajulaini rajulun qala lil qa'id ayyukum khalafa al kharij fi ahlihi wa malihi bighairin kana lahu mithlu nisfi ajri al kharij. Jadi hadis ini menjelaskan kepada mana dari hadis ini bahwa Nabi SAW pernah mengutus pasukan ke Bani Lahyan. Beliau menginstruksikan setiap dua orang laki-laki, satu orang yang pergi, yang satu yang tinggal di kota Madinah ya. Dan pahala mereka sama-sama mendapatkannya. Pahala ya dari dua orang ini, wal ajru bainahuma, pahala di antara dua orang ini masing-masing mendapatkan pahala. Intinya setiap dua orang laki-laki satu yang berangkat. Jadi kalau misalnya penduduk kota Madinah ketika itu misalnya ada 2000 orang ya, misalnya ini contoh saja 2000 orang laki-laki, maka yang pergi itu 1000 orang karena setiap dua orang satu yang pergi ya. Dan pahalanya tetap di antara dua mereka itu masing-masing mendapatkan pahala. Ini dalam hadis Muslim. Juga ada riwayat yang lain masih tentang pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Lahyan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Liyakhruj min kulli rajulaini rajulun." Hendaknya keluar dari dua orang laki-laki salah satunya yang keluar. Tsumma qala lil qa'id. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak pergi. Ya. Beliau mengatakan kepada orang yang tidak ikut berperang, ayyukum khalafal kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajri al kharij. Siapa saja di antara kalian, wahai orang-orang yang tidak ikut berperang, siapa di antara kalian yang dia yakni bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga orang yang pergi berperang ya, kan ada yang tinggal. Yang tinggal ini bertanggung jawab, dia memberi nafkah kepada keluarga orang yang pergi ya, maka dia mendapat nis ajr al-kharij, dia mendapat setengah pahala orang yang pergi. Dia mendapat setengah pahala orang yang pergi. Jadi kalau orang yang pergi berperang itu mendapat misalnya 10 pahala, maka orang yang tidak pergi berperang ya, tetapi dia ikut bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga yang pergi ya, keluarga orang yang pergi, maka dia mendapat 5 pahala ya. Misalnya pahala orang yang 10, maka yang tidak pergi tadi tapi dia bertanggung jawab ke keluarga orang yang pergi, dia mendapat setengah dari pahala orang yang pergi berperang. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya peran kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di saat memang ada jihad yang syar'i, maka hukumnya adalah wajib. Jika ada jihad yang syar'i dan syarat-syarat yang sesuai syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, jika ada jihad tersebut, maka dia menjadi hal yang wajib. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang perintah atau anjuran untuk ta'awun, saling tolong-menolong, bahu-membahu sesama kaum muslimin. Ya, di dalam mereka mempersiapkan pasukan, perbekalan dan lain sebagainya ketika terjadi peperangan, ketika terjadi jihad fi sabilillah. Sini dituntut kaum muslimin untuk ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, dalam menyiapkan persiapan-persiapan untuk peperangan, dalam menyiapkan perbekalan-perbekalan bagi mereka yang akan pergi berperang. Ini membutuhkan saling ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya menjaga kehormatan dan melindungi keluarga orang yang pergi jihad. Keluarga mereka harus dilindungi, harus dijaga. Dijaga kehormatan mereka, ya, dijaga harta mereka, ya, dijaga dan dilindungi. Ya, jangan sampai mereka diganggu oleh orang yang jahil misalnya, ya, atau orang yang tidak senang. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan oleh seorang yang pergi berperang, ini harus dilindungi, dijaga, ya, dan diberikan kehidupan mereka, yang dibantu materi, dibantu logistik untuk mereka bisa hidup, ya, karena suami-suami mereka sedang pergi berperang, ya, maka mereka harus dibantu, ditolong dengan kemampuan yang ada pada kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, bahwa orang yang membiayai, orang yang membantu, orang yang menolong mereka yang pergi berjihad, ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak ikut berperang, tetapi mereka membantu, mereka menolong, ya, kepada orang yang pergi berperang, maka mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anil Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhu qala, dan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, ya, muqanna'un bil hadid, faqala ya Rasulullah uqatilu aw uslimu, qala aslim thumma qatil, fa aslama thumma qatala fa qutila. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. متفق عليه. حديث ini dikeluarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia itu sudah berpakaian perang. Yang tadi kepalanya dengan baju besi, ya, untuk melindungi kepalanya dari tombak atau dari pedang, dari senjata lawan. Yang pakai topi yang terbuat dari besi dan pakaian perang. Lalu orang itu berkata, faqal ya Rasulullah uqatilu aw uslimu, wahai Rasulullah, apakah aku ini langsung ikut berperang ataukah aku ini memeluk Islam dulu? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aslim thumma qatil, masuklah kamu ke dalam Islam baru kemudian kamu berperang. Ya, jadi orang ini disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga dia memeluk Islam. Maka dia lakukan hal itu. Lalu kemudian dia pergi berperang. Ya. Qal aslim thumma qatil. Fa aslama. Maka orang itu pun memeluk Islam. Thumma qatala fa qutila. Kemudian dia pergi berperang. Di tengah peperangan dia terbunuh. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dia memeluk Islam, ikut berperang, belum beramal sama sekali kecuali dua kalimat syahadat dan jihad di jalan Allah, mati terbunuh orang itu, orang tersebut. Fakutnya. Maka ketika Nabi alaihissalam mendengar berita orang ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini dia melakukan amal yang sedikit dan dia diberikan pahala yang besar. Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia hanya melakukan amal yang sedikit. Mengucapkan dua kalimat syahadat memeluk Islam. Kemudian terjun dalam peperangan. Mati dalam peperangan. Maka balasannya besar. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh dengki. Apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kepada saudara-saudara kita. Tapi kita mengambil pelajaran tentang hal ini dan peristiwa ini. Ada manusia dan di antara mereka yang mengerjakan amal sedikit, tapi karena mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini hanya baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kemudian pergi berperang, wafat dalam peperangan. Maka Nabi alaihissalam mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini dia mengerjakan amal baru sedikit, ya, di amal yang dikerjakannya sedikit, tapi dia diberikan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini tentu sejumlah pelajaran yang bisa diambil, di antaranya adalah bolehnya dalam peperangan itu menggunakan baju besi untuk melindungi fisik, ya, dari senjata lawan. Ini hal yang dibolehkan, termasuk al-akhdhu bil asbab, jadi melakukan sebab. Jadi dibolehkan dalam agama. Ya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang dia mengerjakan satu amal, kelihatannya orang ini baik, soleh, namun dia belum memeluk Islam, maka semua amal kebaikannya tidak dicatat. Seorang melakukan amal kebaikan, tapi dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, makanya amalnya tidak dicatat sebagai amal kebaikan. Tidak diberikan pahala karena dia tidak beriman. Ya. Namun Allah Maha Adil. Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik di dunia ini. Walaupun dia bukan seorang muslim, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala berupa rezeki yang cukup, kehidupan yang nyaman, ya, diberikan di dunia, tapi di akhirat tidak. Karena balasan di akhirat, balasan yang baik hanya untuk orang-orang yang beriman, beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akidah, ini permasalahan akidah. Ya. Sebaliknya, seorang yang dia telah beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengerjakan satu amal kebaikan yang sedikit, kemudian dia meninggal wafat, maka dia diberikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang sebelum dia menolong Islam, dia harus memeluk Islam sehingga amalnya bermakna, amalnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Karena ada juga mungkin sebagian orang dia menolong Islam tapi dia bukan Muslim. Ada orang-orang yang memang sikap mereka adil, kedewasaan ada pada mereka, mereka membela Islam, ya, tapi mereka tidak memeluk Islam, ya. Maka ia hanya akan mendapatkan kebaikan di dunia, tetap tidak mendapatkan pahala di akhirat kelak. Jadi kalau seorang ingin dia seorang yang bukan Muslim ingin dia membela Islam, ya hendaknya dia memeluk Islam sebelumnya. Kemudian dia membela Islam sebagaimana orang ini dalam kisah ini, maka dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini juga sebagai landasan dan dalil tentang tidak dibenarkannya memohon atau minta pertolongan kepada orang-orang musyrikin. Ya. Makanya Nabi Alaihissalam ketika orang itu datang, dia mengatakan aku berperang, aku Islam, aku menjadi masuk Islam dulu kemudian aku berperang, atau aku berperang baru aku masuk Islam. Kata Nabi Alaihissalam, kamu masuk Islam dulu baru berperang. Ya. Sehingga dia sudah bagian dari kaum muslimin. Baru kemudian dia menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan dan mencermati hati para hambanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencermati hati para hambanya. Allah Maha mengetahui tentang hati-hati mereka. Ya. Keikhlasannya, kejujurannya, kebenarannya, yang Maha mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dari itu sebagai seorang muslim, apalagi orang yang punya ilmu, hendaknya menjaga hati kita. Ya. Jangan sampai hati kita ini rusak. Jangan sampai hati kita kotor. Ya. Jadi kita kotori hati kita dengan hasad dan dengki, dengan kesombongan dan keangkuhan, ya, dengan fitnahan dan yang lainnya, dan membenci saudara kita. Ya. Kebersihan hati adalah sesuatu yang harus dijaga, dipelihara oleh setiap muslim. Karena dari anggota badan kita yang dilihat oleh Allah Ta'ala hanya hati kita. Allah tidak melihat wajah seorang, bagus atau tidak. Allah tidak melihat potret tubuh seseorang tinggi atau pendek. Ya. Pincang atau jalan lurus. Yang Allah Ta'ala melihat hati manusia. Ya. Maka dari itu bersihkan hati kita. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang menolong agama Allah, kita menginginkan kebaikan bagi umat, bagi kaum muslimin, agar mereka memahami agama Allah dengan benar, dengan baik. Tidak lebih dari itu. Selebihnya kita berikan pada Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang menginginkan pujian manusia, ya, tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas dalam beramal, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka Allah di dalam menjaga keikhlasan kita dalam beramal, dalam berdakwah, dalam berbakti kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam berkhidmat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita betul-betul mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memurnikan ibadah kita, niat-niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk manusia. Tapi hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jal, dialah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kerugian. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Atau mungkin di dunia mendapat keuntungan, tapi di akhirat tidak. Ya. Maka perhatikan, mari kita cermati niat-niat kita, hati-hati kita. Ya. Jangan sampai hati kita ini kotor, tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal, dalam beribadah pada Allah ta'ala. Hendaknya kita berharap hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah, menyerahkan semua urusan kita pada Allah ta'ala. Ya. Bukan kepada manusia, siapapun dia, dan apapun dia. Ya. Ini yang diajarkan oleh akidah tauhid yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang amal yang sedikit, ya, ini jika betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtala 10 marratin lima yara min al-karamati wa fi riwayatin lima yara min fadli ash-shahadati. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang telah mati, tidak ada yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan, dia itu ingin kembali ke dunia ini untuk dia mati syahid yang kedua, yang berikutnya, sampai 10 kali disebutkan dia ingin. Seandainya dia itu dikembalikan ke dunia, ikut berperang lagi, kemudian mati syahid, kemudian dikembalikan lagi, berperang lagi di jalan Allah, mati syahid, dan seterusnya. Ya. Dan ini keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui dan melihat balasan Allah Allah berikan kepadanya ketika dia meninggal. Maka dia ingin dan berangan-angan seandainya dia dikembalikan ke dunia ini untuk ikut berperang jalan Allah yang kedua kalinya, lalu dia mati syahid. Kemudian dia ingin lagi setelah mati dibangkitkan lagi untuk juga ikut berperang di jalan Allah. Ya, ini semua karena dia melihat apa yang dijanjikan dan diberikan Allah kepadanya, ya, karena dia mati syahid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin illa ad-dain, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid. Semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutang. Kecuali hutang. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, yaitu Allah mengampuni dosa-dosanya yang berhubungan antara dia dengan Allah Ta'ala. Namun hak manusia tetap akan ditagih. Ya. Makanya Allah mengampuni dosa setiap orang-orang yang menikmati syahid di jalan Allah kecuali hutang. Karena hutang ini hak orang lain, hak manusia. Ya, kalau dia tidak kembalikan di dunia ini, dia tidak membayar hutangnya di dunia ini, maka tetap akan dihitung di hari kiamat kelak. Nah, ini menunjukkan beratnya hutang dan hak manusia. Maka hati-hati dalam kita bermuamalah. Hak-hak manusia akan dituntut di akhirat kelak. Dituntut di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat Imam Muslim, an-nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ya. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu semua dosanya diampuni. Illa ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Karena hutang ini kaitannya dengan hak manusia. Hak manusia. Ya. Maka harus diselesaikan di dunia ini. Agar terselesaikan. Seorang berhutang tidak dibayar di dunia ini, dan orang yang memberikan hutang tidak ridho, maka nanti dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat kelak untuk membayar hutangnya ketika di dunia. Namun bayaran di akhirat bukan lagi berupa duit, tetapi berupa amal soleh, amal kebaikan, pahala. Ya, itu yang menjadi alat tukar menukar di akhirat kelak, ganjaran dan pahala. Kalau seorang yang ditagih habis pahalanya, maka dosa orang yang menagih itu ditimpakan kepada yang ditagih. Ya, kemudian dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pembahasan masih dalam bab tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis-hadisnya. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Karena masih ada waktu untuk tanya jawab, kami kembalikan kepada Abu Luqman hafizahullah taala. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Solihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman sakidah, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz terkait dengan hutang dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ingin bertanya Ustaz, ketika seseorang berhutang lalu ia meninggal Ustaz, dan hutangnya ini untuk dia kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya Ustaz, apakah harus dibayarkan oleh lembaga zakat Ustaz, ataukah dia tetap bertanggung jawab dengan hutangnya sampai hari kiamat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang masalah ini, secara umum bahwa hutang itu adalah menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Bagaimanapun, siapa yang berhutang dia bertanggung jawab. Ya. Namun apabila orang ini betul-betul tidak mampu, dia berhutang, kalaupun dia mendapatkan uang untuk membayar hutangnya itu, ini digunakan untuk hidupnya. Karena memang betul-betul hidup dalam keadaan susah. Ya. Maka sebetulnya kalau orang demikian keadaannya, jika benar seperti itu, ya zakat menjadi salah satu jalan keluar. Oleh karena itu, orang ini kalau betul-betul memang tidak punya duit untuk membayar hutang, dia bisa datang kepada seorang yang mengeluarkan zakat. Dia sebutkan hutangnya. Dia sebutkan, dia sampaikan hutangnya, tentang hutangnya, dan dia minta dari zakat. Ya. Dia minta dari zakat. Dan itu dia boleh mengambil dari uang zakat untuk membayar hutang tersebut. Nah, yang tidak dibenarkan adalah orang yang dia sengaja tidak mau membayar atau menunda-nunda dan tidak mau membayar hutang itu. Ini yang berat. Tapi kalau seorang betul-betul memang dia tidak mampu, ya, dan dia punya hutang, maka zakat salah satu dari jalan keluar untuk pembebasan hutang orang tersebut. Jadi kalau orang yang bertanya, kalau yang bertanya betul-betul misalnya tidak mampu membayar hutangnya, ya dia datangi orang yang yang ambil zakat misalnya, atau orang yang cukup, yang dia dikenal mengeluarkan zakat setiap tahun, ya maka dia minta dari zakat orang itu. ya, dan tujuan bukti-buktinya. Karena memang zaman sekarang ini ya juga tidak sedikit orang-orang yang ya kadang-kadang ya berbohong, ya kadang-kadang juga ingin mendapatkan uang zakat, ya dengan cara yang tidak benar, ya ini juga tidak dibenarkan. Kita bicarakan ini yang betul-betul memang tidak mampu, silakan dia datangi, ya badan amil zakat misalnya di kampungnya, atau ada orang cukup yang kaya di tempatnya, dia sebutkan apa yang disebut tentang hutangnya, dan dia mohon kepada orang itu untuk membayar hutangnya dari uang zakat. Adapun uang yang dimilikinya, karena memang dia tidak cukup uangnya untuk bayar hutang, ya maka dia boleh untuk menjadikan sebagai untuk kebutuhan dia sehari-hari. Ya wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok ingin bertanya Ustaz terkait dengan seorang temannya Ustaz yang mengatakan kepada dirinya bahwa ia ternyata tertarik kepada sesama jenis Ustaz. Dan ia juga bingung kenapa bisa seperti itu, karena dia merasa sejak kecil sampai sekarang lingkungan dan keluarganya sangat baik dan hangat. Ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun ia dengan perasaannya takut diazab oleh Allah, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Pertama, perasaan itu harus dilawan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Harus dilawan. Kemudian yang kedua, seorang berlindung pada Allah Ta'ala. Dia mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia segera menikah. Ya. Kalau memang sudah saatnya, sudah umurnya, usianya untuk menikah, segera dia menikah. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi dari hal-hal yang dirasakan dalam dirinya. Karena memang itu harus ada perlawanan dari diri seorang. Ya. Dan usahakan untuk tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang dia senang pada orang-orang itu. Ya, dari yang sejenis. Ya, jangan banyak bergaul dengan mereka. Usahakan untuk menghindar. Kalaupun bertemu sekedar, ya, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tinggalkan. Jangan berlama-lama dengan orang-orang yang dia itu ada hatinya kepada orang itu, ya, supaya dia segera menghindar. Ya. Mudah-mudahan dengan usaha demikian, ya, dan apa yang disebutkan tadi, semoga Allah jadi memberikan jalan keluar bagi yang bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Standar lagi Pak, dari Kalimantan Timur, Desa Mabulu Laut. Baik, silakan Pak. Begini Pak, ini saya ini kaum masjid mau pasang gigi palsu, apakah tidak apa-apa Pak pasang gigi palsu, atau nanti kalau atau kalau boleh, apakah nanti kalau meninggal orang dibuka gigi palsunya, aku ini pasang gigi palsu, apakah tidak apa-apa Pak Ustaz? Tolong di gigi palsu Pak Ustaz, tolong di ya biarkan, apakah boleh apakah enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, tolong diulangi pertanyaannya. Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak Iskandar di Kalimantan Timur. Ustaz ingin bertanya terkait dengan hukum memasang gigi palsu Ustaz. Apakah diperbolehkan? Dan apakah kalau meninggal dunia gigi palsu ini harus dicopot Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang masalah ini, yang pertama, memasang gigi palsu ya dalam rangka untuk memudahkan seorang dalam makan, ya, maka ini tentu hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, apabila seorang meninggal, apakah harus dicabut atau tidak? Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan apabila ya dalam gigi palsu itu ada mengandung emas, itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Karena emas itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Dan ini biasa zaman dulu. Zaman dahulu banyak orang yang membuat gigi palsu juga ada bahan dari emas. Kalau memang itu bahannya dari emas, maka dikeluarkan. Ya, supaya tidak dimanfaatkan untuk yang lainnya. Walaupun mungkin ketika seorang memasangnya, mungkin dia tidak tahu tentang hukum menggunakan emas bagi laki-laki misalnya. Jadi wallahu a'lam, kalau saya sendiri melihat dari apa yang kami baca, sebaiknya ketika seorang meninggal itu, ya dikeluarkan gigi palsunya. Ya, dikeluarkan gigi palsunya. Wallahu ta'ala a'lam. Coba tanyakan lagi kepada asatidz yang lain dalam kesempatan yang lain tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan kita angkat melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan kami Ustaz, bolehkah kami ketika bangun tidur langsung melaksanakan sholat witir Ustaz tanpa melakukan sholat tahajud? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan, bolehkah seorang ketika bangun tidur, ya, di tengah malam misalnya, dia langsung sholat, mengerjakan sholat witir setelah berwudu dan sholat witir? Jawabannya boleh. Kalau bertanya tentang boleh, ya boleh saja. Ya. Tapi tentang afdalnya, lain lagi ceritanya. Tapi kalau bertanya tentang boleh, ya boleh. Seorang itu bangun di malam hari, berwudu, kemudian dia sholat witir misalnya 3 rakaat. Ya. Ini hal yang dibolehkan. Kalau bertanya tentang boleh, maka insya Allah itu boleh. Tetapi kalau seorang ingin misalnya setelah berwudu dan waktu yang masih cukup, masih panjang antara jarak bangunnya dengan adzan subuh, maka dia bisa misalnya baca berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya, sebagai sunnah iftitah dalam sholat malam 2 rakaat, atau sunnah wudu 2 rakaat, kemudian baru dia menambah dengan sholat sunnah witir. Ya, jadi itu juga tidak mengapa. Itu lebih afdal. Tetapi kalau dia hanya ingin sholat witir saja, berwudu kemudian langsung sholat witir, juga tidak mengapa. Itu hal yang dibolehkan. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Sulawesi. Baik, silakan Ibu. Ya, apakah sunnah memotong kuku pada hari Jumat? Baik. Yang kedua, bagaimana salat wanita ketika ketika rambutnya terikat? Tolong dijelaskan. Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Sulawesi. Tafadhol Ustaz. Baik, saya minta tolong diulangi dua pertanyaan tadi. Tolong diulangi dua pertanyaan karena kurang jelas pendengaran saya tentang apa yang ditanyakan. Silakan Abu Lukman. Baik Ustaz, pertanyaan pertama terkait dengan hukum menggunting kuku pada hari Jumat Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua terkait sholat seorang wanita yang diikat rambutnya Ustaz. Uh, Baik, tentang pertanyaan yang pertama, hukum seorang memotong kuku di hari Jumat. Sebetulnya ini berkaitan dengan diperintahkannya, dianjurkannya seorang ketika akan pergi sholat di masjid, sholat di hari Jumat, dia dianjurkan untuk mandi, membersihkan apa namanya tubuhnya, fisiknya. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk bagian dari kebersihan, ya, bagian dari kebersihan adalah dia memotong kukunya. Maka tidak mengapa seorang memotong kukunya di hari Jumat. Itu hal yang dibolehkan saja, karena merupakan bagian dari kebersihan. Tapi boleh juga dipotong di waktu-waktu yang lainnya, di hari-hari yang lain. Namun kalau seorang misalnya dia untuk membersihkan dirinya secara menyeluruh, ya, kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia memotong kuku misalnya di hari Jumat, maka ini juga hal yang dibolehkan dan tidak mengapa, sebab bagian dari kebersihan. Kemudian pertanyaan kedua tentang wanita yang sholat dan mengikat rambutnya, ini hal yang dibolehkan, ya. Bahkan kadang-kadang memang dia justru harus mengikat rambutnya di saat rambutnya misalnya mungkin kalau tidak diikat itu akan berantakan atau akan ya tampaknya kurang bagus. Maka ini boleh dan tidak mengapa seorang dia sholat dan mengikat rambutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari Ummu Humam di Kalimantan Utara, ingin bertanya Ustaz terkait dengan warisan Ustaz. Ketika warisan ditahan oleh saudara kita dengan berbagai alasan, apakah hukumnya sama seperti hutang Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Masalah warisan ini memang masalah yang banyak dihadapi atau dialami oleh sebagian kaum muslimin. Karena apa? Karena memang terkadang bahkan ini yang banyak terjadi, warisan itu ditunda untuk pembagiannya, sehingga sampai orang yang punya, yang berhak menerima warisan itu kadang-kadang sampai meninggal, lalu punya anak, punya cucu, warisan belum dibagi-bagi. Ini satu perbuatan yang sebetulnya melanggar syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu secara umum pada kesempatan yang baik ini, ya, kami menghimbau kepada orang yang memegang ya kekuasaan atau diberikan amanah dalam hal berkaitan dengan warisan supaya upayakan segera dibagikan sebelum terjadi perselisihan, terjadi fitnah, atau orang yang semestinya berhak menerima mungkin dia meninggal. Sebelum itu semua terjadi, hendaknya berupaya untuk segera membagi warisan. Ini himbauan umum kepada kaum muslimin yang memang mereka berhak menerima warisan namun belum dibagi, untuk segera dibagi. Kemudian apakah warisan itu menjadi yani beban bagi atau hutang piutang, menjadi hutang bagi orang yang tidak membagikannya? Jawabannya iya, dia bertanggung jawab, ya. Ketika dia tidak membagi warisan itu karena alasan ini dan itu, maka dia sebetulnya yang berhak untuk membayar bagian dari orang yang menuntut. Karena dalam keluarga itu misalnya ada 3 bersaudara, yang 2 ingin membagikannya, yang 1 tidak, dan yang 1 yang berkuasa. Kadang-kadang demikian. Ya, maka semestinya dia memberikan bagian mereka. Kalau dia punya harta, berikan bagian mereka sesuai dengan ketentuan. Dan nanti dia akan mengambil punya yang 2 orang itu. Ya, ini semestinya begitu. Jadi intinya bahwa apakah warisan itu menjadi ibarat sebagai hutang, intinya dia bertanggung jawab. Orang yang menghalangi pembagian warisan itu, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia dimaafkan oleh saudara-saudaranya. Ya, mereka misalnya mentolerir, sudahlah enggak apa-apa. Karena memang kita tidak butuh juga, biarkan saja warisan ini misalnya rumah ditempati oleh saudaranya, keluarganya. Maka kalau mereka ridho, insya Allah tidak mengapa. Tetapi di saat mereka tidak ridho dan mereka minta supaya harus dibagi dengan segera, namun ditahan, ya, maka yang bertanggung jawab adalah yang menahannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan dan kita dengar tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus untuk menuntut ilmu dan berupaya mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian mari kita berupaya untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan hendaknya kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang akan merusak hati kita, merusak perilaku kita, dan merusak amal-amal ibadah kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita serta menjadikan saat yang mulia yang baik ini sebagai pemberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya, dan apabila ada kata-kata saya yang keliru atau salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, saya merujuk dari kesalahan kepada yang hak dan kepada yang benar. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.